akan menempuh sebab-sebab keselamatan. Adapun yang sebaliknya, seorang yang tidak peduli dengan hadis-hadis tersebut, justru dia akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan, ya, dan menjadi bersama dengan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang binasa. Dan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga pada syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala masih akan melanjutkan syarahnya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, mereka akan mengatakan, kami beriman dengannya. Beriman dengan kitab Allah, baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam. Kullun min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat didustakan, harus diterima. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki pemikiran yang lurus. Kemudian dilanjutkan, ya, perkataan ar-rasikhuna fil ilmi dalam hadis yang atau dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat Ali Imran yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menggelincirkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Ini doanya siapa? Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari ketergelinciran. Merasa takut bahwasannya diri-diri mereka akan jatuh kepada ketergelinciran dari agama, dari as-siratal mustaqim. Dalam keadaan mereka memiliki ilmu yang kokoh. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ar-rasikhuna fil ilmi yakhafuna min az-zayg. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, mereka khawatir terjatuh ke dalam ketergelinciran. Lidzalika yaqulun, oleh karena itu mereka berkata, yaitu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan, kelincirkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Fal insanu yakunu ala khaufin, maka hendaknya seorang manusia berada dalam keadaan takut. Wa idza khafa fa innahu yabhathu 'anil najati, dan apabila dia telah merasakan takut, maka dia akan mencari keselamatan. Ini ciri-cirinya orang yang takut, dan takutnya adalah takut yang yaitu bermanfaat, bukan takut kemudian menjadi pengecut, menjadi putus asa, bukan. Takutnya bermanfaat, yaitu apa? Dia takut kemudian mencari jalan untuk selamat dari apa yang dia takutkan. Dia takut bahwasanya dirinya akan tergelincir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berusaha untuk mencari jalan untuk bisa kokoh di atas agama, tidak tergelincir dari agama Allah. Maka ini thariqahnya ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Yang tentu saja kita yang keilmuannya tidak kokoh, ya, keilmuannya sangat sedikit, sangat terbatas, sudah lebih pantas bagi kita untuk khawatir terhadap diri-diri kita. Seharusnya kekhawatiran kita lebih besar lagi. Ya. Namun ternyata ya memang rasa takut dan rasa khawatir tersebut ternyata juga selaras dengan ilmu. Ya. Kalau ilmunya bertambah banyak, bertambah luas, maka rasa takutnya, bosnya dirinya akan terjatuh, tergelincir ya ke dalam kesesatan ataupun kekufuran atau kemunafikan dan kejelekan-kejelekan yang lainnya bertambah besar. Ya. Seperti yang kita tahu dari sahabat Umar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Hudzaifah, seorang yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak mendapatkan perkara-perkara rahasia yang hanya diberitahukan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan tidak diberitahukan kepada yang selainnya. Di antaranya adalah nama-nama orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar yang merasa khawatir bahwa dirinya tergolong orang-orang munafik bertanya kepada Hudzaifah, sampai-sampai beliau ya memberanikan diri atau kemudian merasa perlu untuk bertanya kepada Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhuma ya, dan meminta kepada Hudzaifah dengan nama Allah, anshadukallah ya, aku minta kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara nama-nama orang munafik? Umar radhiyallahu anhu termasuk rasikhuna fil ilm. Ya. Orang-orang yang kokoh keilmuannya. Maka merasa demikian takut terhadap kemunafikan. Ya. Yang kita yang jauh keilmuannya seharusnya lebih merasa takut. Namun ternyata memang ya, rasa takut tersebut ya berjalan selaras dengan ilmu yang kita yang dimiliki oleh seseorang. Ya, semakin rendah keilmuannya ya semakin merasa aman, cuek. Merasa bahwasanya dirinya tidak akan sesat, tidak akan tergelincir. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata dari sisi ini juga menunjukkan bagi kita pentingnya ilmu dalam menghadapi berbagai fitnah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan juga sisi pentingnya ilmu, yaitu bahwasanya ilmu dengannya kita bisa membedakan ya, antara mana yang benar dan mana yang salah ketika terjadi suatu peristiwa ya, yang digembar-gemborkan oleh manusia, dinukilkan ke sana kemari, ya, dihias-hiasi akan itu adalah perkara yang benar ya, sampai kepada kita ya, ketika kita memiliki ilmu kita bisa menimbang apakah memang ini benar kemudian harus diikuti atau ini salah batil harus dijauhi. Ya. Dan dari sisi yang lainnya lagi, ya, dengan ilmu tersebut semakin kita merasa takut terjatuh kepada kesesatan sehingga kita akan mencari jalan untuk selamat, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sebetulnya sisi-sisi yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam menghadapi berbagai fitnah, menghadapi berbagai macam kejelekan, ya, ini adalah sebagian kecilnya saja, ya, yang kita sebutkan, yang kita ambil sebagai pelajaran dari perkataannya Syekh Shalal Fauzan, hafizahullahu ta'ala, hanya setetes dari lautan yang luas, ya, berupa faedah-faedah dan manfaat dari ilmu agama. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan berhenti untuk menuntut ilmu agama dalam keadaan apapun. Ya. Kalau saja kita memang merasa khawatir terhadap diri kita, tentu kita akan terus-menerus menuntut ilmu, tidak meninggalkan menuntut ilmu. Ya. Walau sedikit pun, jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya dari menuntut ilmu, sehingga kita mengesampingkan kegiatan menuntut ilmu. Maka dengan itu sangat dikhawatirkan kita akan tertimpa kejelekan, baik itu berupa syahwat atau syubhat, yang syubhat itu bisa jadi membawa kepada ketergelinciran dari sunnah atau futur, ya. Kemudian tidak ingin mengamalkan sunnah lagi, ya. Atau bahkan mungkin bisa terjatuh kepada perkara-perkara yang lebih besar seperti kemunafikan atau kekufuran. Qala amma idza amina fa innahu yaq'u fil halak. Adapun apabila dia merasa aman, ya, maka sungguh dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Ini dua arah yang berbeda. Orang yang merasa takut, ya, dengan takut yang yaitu bermanfaat, dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan keselamatan. Adapun orang yang merasa aman, ya, dia tidak akan merasa perlu untuk mencari jalan keselamatan. Untuk apa mencari jalan keselamatan? Tidak ada apa-apa. Ya. Matanya tertutupi oleh kejahilannya, bahwasanya sebetulnya di hadapannya ada berbagai macam bahaya yang mengintainya. Ya. Bisa jadi dia terjatuh kepada bid'ah khawarij atau bid'ah rafidah, atau terjatuh kepada Islam liberal dan yang lain sebagainya. Tertutup matanya, ya. Tidak merasa perlu untuk membentengi diri dari kebinasaan-kebinasaan atau jurang-jurang kebinasaan yang begitu banyaknya. Qala wa huwa la yadri. Dia terjatuh ke dalam kebinasaan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Ya. Qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, yaitu pada ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, surat Al-A'raf ayat yang ke-99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, nah ini cocok ayat ini dengan keadaan mereka, orang-orang yang merasa aman bahwasanya dirinya pasti tidak akan tergelincir, tidak akan terjatuh kepada kejelekan berupa kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan, atau tergelincir keluar dari sunnah. Nah, cocok dengan mereka, merasa aman dari makar Allah, maka sungguhnya mereka adalah termasuk kaum yang merugi. Qala fa Allahu jalla wa ala yamkuru bi ahli syarr. Maka Allah jalla wa ala memberikan makar kepada ahli syarr, orang-orang yang jelek, ada kejelekan pada dirinya. Ya. Yang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi kejelekan tersebut adalah kejelekan yang tersembunyi, ya. Tidak nampak di hadapan manusia, ya. Misalnya kejelekan yang ada di dalam hatinya, ya, berupa misalnya kesombongan, ya, rasa ingin dipuji, riya dengan ibadahnya, dengan amalannya, ya, ingin dipuji karena ilmunya dan yang lain sebagainya, ya, ini termasuk kejelekan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melancarkan makar kepada orang yang seperti ini, menimpakan makar kepada orang yang seperti ini. Ya. Jadi ahlu syar di sini bukan berarti hanya orang yang melakukan maksiat dan jelas dia ahlul ma'asi, bukan. Ya. Namun syar di sini umum. Ya. Siapapun yang kemudian ada kejelekan pada dirinya, ya, baik berupa kejelekan dalam hatinya atau dosa-dosa yang dia lakukan secara bersendirian, itu juga kejelekan, ya. di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ajma'a al-arifun atau qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif, itu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ajma'al arifuna bi anna dzunubal khalawat aslul intikasat. Orang-orang yang mengenal Allah, memiliki makrifah terhadap Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah bersepakat bahwa dosa-dosa yang dilakukan pada tempat-tempat yang sepi ketika bersendirian, aslul intikasat, adalah dasar dari berbaliknya seseorang dari keadaan istiqamah menuju keadaan yang jelek. Ya. Nah, maka berhati-hati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan makar kepada orang yang seperti ini keadaannya, ya. Namun sebaliknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga setelahnya, bahwasanya ibadatul khafa, ya, min a'zami asbabi as-sabat. Ibadah yang tersembunyi yang tidak dilakukan seseorang secara terang-terangan di hadapan manusia, ya, ketika dia bersendirian tidak ada yang melihat, justru itu adalah termasuk a'zami asbabis sabat, sebab kekokohan yang terbesar, ya, termasuk sebab kekokohan yang paling utama, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah juga memiliki pengaruh dalam kokohnya seseorang di atas agama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, fa Allah jalla wa ala yamkuru bi ahli syarr. Maka Allah jalla wa ala, ya, akan melancarkan makar kepada orang-orang yang ada kejelekan pada dirinya, ya. Yang kita tidak bisa mengatakan diri kita ahlul khair, orang yang, ya, berada di atas kebaikan, ya. Memang kita mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah ibadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas sehingga diterima, ya, sehingga kita tergolong sebagai ahlul khair, ya? Atau justru adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut adalah ibadah-ibadah yang dipenuhi dengan rasa riya. Dan bisa jadi pula ada faktor-faktor berupa maksiat-maksiat yang tidak kita tampakkan kepada manusia, ya. Jangan merasa bahwasanya diri kita adalah ahlul khair, ya. Bisa jadi kita adalah ahlul syar di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala kita adalah ahlul syar, sedangkan kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang soleh, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harus kita selalu berintrospeksi diri. Tidak ada dari kita satupun yang bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala sendiri juga merupakan suatu kejelekan, ya. Jangan sampai rasa aman tersebut justru menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menimpakan makar kepada kita, menjadikan kita berbalik dari keadaan istiqomah, ya, menjadi seorang yang tergelincir dari keistiqomahan, meninggalkan keistiqomahan. Qala bima'na annahu yastadrijuhum. Makar tersebut maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur mereka, ya, dalam kejelekan yang mereka lakukan, ya. Belum dihukum secara zahirnya, ya. Masih berada dalam keadaan yang baik, masih berada dalam keadaan yang nikmat, ya. Qala uqubatan tahum, itu sebagai hukuman baginya, diulur-ulur dalam kenikmatan, justru sebagai hukuman dari diri mereka. Famakarahullah, atau bagi mereka, famakarahu jalla wa ala bihaqqin. Kemudian Allah Jalla wa'ala, ya, menimpakan makar kepada mereka. Wa huwa isalul uqubati ila man yastahiquha bi tariqin khafiyyin la yatanabbahu lahu. Dan makar tersebut yang dimaksud adalah menimpakan uqubah, menimpakan hukuman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut bi tariqin khafi, dengan cara yang samar, yang dia tidak merasa bahwasanya dia telah sudah ditimpa apa? Azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya berada dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tidak ada sesuatu yang kurang darinya, padahal apa? Dia sudah menjadi seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama. Nah, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimpakan hukuman bagi orang yang berhak mendapatkannya, ya, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, bahkan dia tidak merasa bahwa itu adalah suatu hukuman. Nah, ala wa huwa minallahi mahmud, dan makar ini apabila berasal dari Allah, maka ini adalah suatu yang terpuji. Ya, beda dengan makar dari manusia, ya, terkadang makar dari manusia ini maknanya jelek, ya. Ingin menjatuhkan orang yang sebenarnya orang yang baik, ya. Tidak melakukan kejelekan, tidak melakukan sesuatu yang buruk, ya. Baik-baik saja. Tapi ada yang ingin melancarkan makar, ingin menjatuhkan namanya misalnya, ya. Maka terkadang kalau dari manusia itu adalah suatu yang jelek. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala, makar tersebut selalu mahmud. Itu apa? Terpuji. Qala li'annahu jazaa'un 'adlun, karena makar dari Allah adalah berupa balasan dan keadilan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan balasan dengan makar tersebut, ya. Bukan menzalimi. Yang memulai siapa? Yang memulai adalah hamba itu sendiri. Ketika dia melakukan kejelekan dan keburukan dalam keadaan dia merasa aman dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasa bahwasanya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hukuman yang terjadi, ya. Sehingga dia merasa aman. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan, ya, hukuman baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang samar, yang dia tidak merasa bahwasanya itu adalah suatu hukuman, ya. Maka ini adalah hukuman atau balasan yang adil, ya. Bukan suatu yang tercela. Qala la yamkuru bi ahadin illa wa huwa yastahiq. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar kepada seorang pun kecuali bahwasanya dia adalah memang berhak untuk mendapatkan makar tersebut, hukuman yang dia merasa bahwasanya itu adalah atau bukan merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa baik-baik saja, ya, sehat walafiat, ya, tidak merasakan kekurangan pada keluarganya, pada hartanya, ya. Padahal hatinya sudah mati, ya. Tidak tersentuh dengan mau'izah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah hukuman yang berat, namun dia tidak merasa bahwa itu adalah suatu hukuman. Ya. Walayhazubillah. Matinya hati, inilah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati sehingga tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah dan wejangan-wejangan dari para ulama yang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hukuman yang berat sebetulnya. Ya. Ketika seorang tidak bisa mengambil manfaat dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yamkuru bis-solihin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan makar kepada orang-orang yang soleh. Ya. Jadi yang betul-betul soleh. Ya. Kalau ada seorang yang nampaknya soleh, kok kemudian ya terjerembab, tergelincir, ya, keluar dari jalan istiqomah, ya, ketahuilah bahwasanya ada suatu kejelekan yang ada pada dirinya yang mungkin manusia tidak melihatnya. Orang yang nampaknya soleh tadi tidak menampakkannya di hadapan manusia, menyembunyikannya. Baik itu berupa penyakit hati ataupun dosa-dosa yang disembunyikan. Nah, tidak akan Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar kepada orang-orang yang soleh sama sekali. Qala innama yamkuru bi ahli syarr. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar kepada ahli syarr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka melancarkan makar, maka Allah Subhanahu wa taala juga melancarkan makar, membalas makar mereka. Maka makar Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa apa? Berupa balasan, ya. Bukan ibtidaan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang memulai, mereka duluan yang kemudian melancarkan makar. Yaitu dengan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang melimpahkan makar. Surat Ali Imran ayat yang ke-54. Wa qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Dan mereka melancarkan makar dan Allah Subhanahu wa taala pun melancarkan makar kepada mereka, itu sebagai balasan. Ini sekali lagi, ya. Dua ayat yang hampir sama yang tadi dengan fil madhi wa makaru wa makarallah. Kalau di sini wa yamkuruna wa yamkurullah, ya. Maksudnya makar Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan balasan dari makar mereka. Mereka dulu yang kemudian melancarkan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya zat yang menimpakan makar. Qala wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan adalah sejenis dengan amalannya, ya. Suatu amalan yang buruk dibalas dengan balasan yang buruk pula, dan balasan yang sejenis, ya, keburukan yang sejenis, ya. Mereka melancarkan makar, maka Allah Subhanahu wa taala juga balas mereka dengan perbuatan makar, ya. Mereka berusaha, ya, untuk menjatuhkan, ya, dakwah sunnah misalnya dengan cara-cara yang tersembunyi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jatuhkan mereka dengan cara-cara yang tersembunyi pula. Nah, itu contohnya. Al-jazaa min jinsil amal. Ini adalah suatu kaidah yang baku. Balasan adalah sejenis dengan amalan yang dilakukan. Qala falamma makaru bi ibadillah. Maka ketika mereka melancarkan makar kepada hamba-hamba Allah, wa makaru bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melancarkan makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisahkan atau memberikan isyarat kepada apa yang disebutkan dalam surat Al-Anfal tadi ayat yang ke-30. Pada awal ayat disebutkan bahwasannya wa idzam kuru bikal ladzina kafaru, ya. Dan ketika orang-orang yang kafir itu ingin melancarkan makar kepada engkau wahai Muhammad, ya. Liusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ya. Apakah kemudian mereka ingin menahan engkau, ya, di Mekah, atau membunuh engkau, atau ingin mengusir engkau? Yang mana yang mau dilakukan? Yang akhirnya mereka sepakat, ya, orang-orang pembesar Quraisy sepakat untuk, ya, melancarkan makar berupa pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka merencanakan pembunuhan tersebut dengan mengumpulkan para pemuda yang kuat dari setiap kabilah yang ada di Mekah, kabilah kaum Quraisy, ya. Kemudian memukul, ya, itu apa? Mereka direncanakan untuk menebas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali tebasan secara bersama-sama, ya. Sehingga apabila, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dengan tebasan tersebut, ya, maka kabilah beliau yaitu Bani Hasyim tidak bisa menuntut, ya. Tidak mungkin mereka akan melawan, ya, seluruh kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya, ya. Ini makar mereka. Qala yuriduna qatlahu aw sijnahu aw tardahu. Mereka ingin untuk membunuh beliau atau menahan beliau atau mengusir beliau. Yang kemudian mereka sepakat untuk pilihan yang pertama, ingin membunuh beliau. Qala makarallahu li rasulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar, ya, untuk rasulnya, menimpakan makar, tapi apa, untuk membela rasulnya, untuk mendukung rasulnya, menimpakan makar kepada mereka yang ingin melancarkan makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa akhrajahu min bainihim wa hum la yash'urun, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau, ya, menyelamatkan beliau dari tengah-tengah kepungan mereka dalam keadaan mereka tidak sadar, ya. Mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Mekah, ya, menunggu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan mata mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah di atas kepala-kepala mereka, mereka tidak mengetahuinya, ya, sampai ada seorang yang menegur mereka. Hei, kalian itu menunggu Muhammad, tapi Muhammad sudah keluar dalam keadaan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, ya. Mereka baru sadar, ya, ini siapa yang menaburkan kepala, tanah di atas kepala-kepala kita. Baru kemudian mengecek, memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan tidak sampai di situ. Qala wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ilal ghar wa ikhtafa fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke gua. Naam. Itu di Jabal Thawr. Dan kemudian bersembunyi di gua tersebut, ya. Walamman qata'at talab, dan ketika pencarian sudah mulai mereda, sudah dihentikan, ya, karena orang-orang Quraisy mencari, ya, ketika mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil lolos, ya, mereka tidak langsung putus asa begitu saja. Mereka masih bersemangat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejar, mereka melakukan pencarian, ya. Namun itu pun tidak berhasil, ya, padahal sudah sangat dekat dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di dalam gua di Jabal Thawr. Maka ketika sudah berhenti pencarian tersebut, zahaba ilal Madinah, pergilah beliau ke Madinah bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wajad al ansara wal muslimin, maka beliau pun mendapatkan kaum Ansar dan juga kaum muslimin, ya, dari para muhajirin. Waqamat daulatul Islam, dan berdirilah negara Islam di kota Al-Madinah, ya. Yang tadi orang-orang Quraisy ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka melancarkan makar dengan usaha untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, justru dengan makar tersebut Allah Subhanahu wa taala balas dengan makar yang lebih besar, justru, ya, terjadi sesuatu yang paling mereka takutkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bantuan dari suatu kaum, yaitu orang-orang Ansar di kota Madinah. Berdiri negara Islam, dan pada akhirnya apa, berhasil mengarahkan orang-orang Quraisy, ya. Maka inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, makar Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melancarkan makar, ya, kepada hamba-hamba Allah, apalagi ini kepada manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa Allahu makara bil kafarati min haitsu la yash'urun, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan makar kepada orang-orang kafir dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Baik, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Masih ada satu hadis dalam bab ini sebelum kita melanjutkan kepada bab yang setelahnya. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.